berdasarkan hubungannya antara tiap-tiap Islam dengan Islam perempuan, kecil dan besar, yang sampai besar harta. Maka jenis harta yang wajib zakat itu yang berguna dan berpahal dan menggunakan sendiri dan sambil dan berkemanan dan berikan dan berbesaran dan berkuatan dan menjagakan. Dan ini termasuk sudah berapa zakat. Zakat spasio itu bersih. Di istilah agama hanya satu kewajipan yang diambil daripada harta yang telah ditetapkan oleh syarak dengan niat. Maka zakat salah satu daripada ikut kita maksimum. Ia wajib dalam Islam ini bukan lima. Yang wajib dalam Islam ini banyak. Cuma rukun Islam itu lima. Jangan kata tak ada orang cucuk orang dalam rukun Islam. Kenapa tak ada orang dalam rukun Islam? Tak ada orang dalam rukun Islam wajib pakai tudung. Rukun ini wajib air macam rukun semayang. Rukun semayang kita bilang ijah tak rukun wajib. Siapa yang buat rukun semayang kita bilang tapi ijah tak ada. Tak sok semayang dia. Maka orang yang menafikan wajib zakat ini batal tak hijau. Batal masalah wajib zakat dia tak ada berhak. Dia masalah masalah ini benda yang tidak disebut secara jelas. Tidak disebut secara jelas atau ini. Maka ulama berijtihad untuk memutuskan hukum. Bila ulama berijtihad, maka kebiasaannya keputusan hukum berbeza. Bila berbeza, kita panggil mazhab. Jadi wajib zakat adalah khatam dengan nafsu. Orang yang tak perlu zakat dengan sengaja hukumnya jadi maaf dosa besar. Terlupa tidak boleh. Terlupa. Hari ini baru ingat baru kita bayar zakat dan akan tengok. Baru ingat hari ini. Bulan mahal tak. Dosa besar. Siapa kata tidak rasa? Nabi SAW disebut rupiah kepada orang salah. Jika golongan tidak ditulis dosa. Mohon kita daripada orang yang siapa ada dirinya. Bila dirinya, mana juga kita bayar dosa. Kita beri. Simah tu, tak kongkak itu, tak itu. Cara berpikir, beri. Bagus. Wajib atas tiap-tiap Islam laki-laki dan perempuan. Ada orang yang faham zakat ni perempuan tak bagi keluar. Kenapa? Masa dia tengok. Lain apa kami juga itu waktu dia tengok agama raja hukum dia pergi tengok waktu itu. Kita banjir, kita semangat. Dan pasti tak tahu itu. Orang puan dia tak kata nasihat. Orang lelaki. Isteri orang dia tak kata nasihat apa benda kita. Suami kita. Laki-laki perempuan wajib keluar zakat. Dan kita bukan suami saja. Perlu zakat tu keluar. Zakat tu keluar. Suami kita keluar. Isteri tak keluar. Kerana isteri ni tanggung oleh suami. Ada pun ayat pada zakat tu keluar. Kalau ada cukup harta ni, dua syarat, Islam dan tahu. Dia mesti keluar zakat. Contohnya, suami tak keluar zakat, isteri ni. Isteri ni ke? Suami tak seksa, suami pada itu saja bagi yang itu. Mana? Boleh juga isteri. Contohnya, baby yang tak seksa, so. Dia kena zakat sini. Kena je lah. Kecil yang besar, budak kecil, orang tua kena zakat. Faham? Ada juga orang yang faham, budak kecil tak kena zakat. Tak tahu yang tujuannya, kepahaman dia sendiri. Rasa-rasa tak tahu, tak kena. zakat fitrah kadang-kadang kanak dibela oleh ayah. Ayah ni dua zakat fitrah. Tapi kalau zakat air kanak-kanak ni, kanak-kanak mereka punya zakat. Ini zakat kali itu. So, tak tahu. Kanak-kanak boleh tenangkan. Dia boleh sampai 4-2 ekor. Doktor dia nak kanak ni baru umur 2 bulan. Lepas tu dia tanya, kalau 2 bulan nak boleh sampai buang dia. Lepas tu mana dah cocok. Ada duit simpanan. Katakan sekarang esok tu punya kurang 10,000 dah cukup setahun. Kita cakap. Nampak? Walaupun tuan duit tu budak-budak. Umur baru selama tu. Ditanya balik. Mampu. Tuk cerita tu ada duit 10,000 pun tau. Ada lah tanya kita. Jadi kena tegangkan duit baru itu. Contohnya. Bila dia beranak, lahirannya, maka ayah dia mati. Nampak contoh? Ayah dia meninggal mati ketika dia lahir. Ayah tengok comel, nganak, kusuri, lawa sangat, peju, mati ayah. Contoh. Dia tak jangan marah, contoh. Marah dia juga. Mati ayah, kanak-kanak ni, ayah tu raya lah. Maka bagi syakirah para eh, dan anak ni dapat lah. Jadi bikin anak, katakan anak ni dapat 100,000 bagi dia. Kau dalam bank. Bila cukup setahun, maka kena dua syarat. Yang pertama adalah syarat yang pertama, nisab. 100,000 sudah bank dan daripada 10,000. Kena zakat, tapi tahu dah 10 tahun. Bila jadi milik anak ini tahu kena zakat. Dan ni budak-budak wajib kira zakat. Lepas tu dia nanya balik ke budak-budak tahun tengah dan kira ni jebak namu. Tak kena kata semua. Lepas tu dia nak tanya orang. Maknanya bukan budak-budak wajib nantuk. Pinjam barang. Jangan untuk ambil. Ya. Penjaga dia lah. Ambil daripada duit budak tu. Berapa persen kita takkan. Penjaga wali dia yang akan dibayar. Bukan budak-budak. Budak-budak dia rugi apa. Nah. Faham ni. Jadi yang rasa orang muda dia tak tahu. Nampak? Yang sampai di luar partanya. Tapi dia ada bilangan-bilangan yang tertentu. Bukan dia ada harga dia, kena zakat. Contohnya, kalau orang punya kambing, lih, kepekok dia. Lalu punya dia bila 28 ekor kambing. Berapa ekor kita bayar zakat? Zakatnya ni, tidak apa-apa. Semua dengar batu kapal. Sempadan atau bilangan ataupun hitungan yang tertentu. Tak dapat hitungan, tak dapat jumlah, tak boleh zakat. Faham? Orang kita ke mana pula orang kita? Orang kita ni di luar zakat. Nah, macam budak-budak, tak zakat. Dia gila tapi kaya. Nah, umpamanya dia gila. Nah, kalau juga orang kita mengalami jual otot-otot di depan rumahnya. Kali manggang yang di rumah manggang akan dikenal. Dan besok lah katakan biar dia bilang mereka buka kilang untuk ikan. Dan besok. Tapi doktor gila. Dalam gila pun manggang lah. Kajar-kajar kena cuba otot-otot. Sama ada pun penyegaan. Kena makan nama penyegaan. Atau bila binasa, kena cuba. Walaupun gila. Ha, kita ni buat tu. Jangan kau Bila ada mesti tiga orang anak laki kata. Nah, orang lain itu kata dua orang ni saja. Nah, atau dia orang saja anak. Tapi tiga. Tiga betul lah. Maka kasih sebelah. Maka kali kau biar yang tak sedari. Nah, tidur dalam orang nak terawal jadi tiga. Tapi kaya. Nah, ada tiga anak orang. Maka misalnya. 500 ribu boleh kira kira. Apa? Bila ada seorang wakil daripada pihak pemerintah, dia akan ambil siapa wani bagi-bagi. Sebab dia tak ada lagi. Ha, dia akan menguruskan duit bagi dia. Jangan beri 500 ribu juga bina. Leking dia lipat pajak. Kalau mana dia makan, dan wajib ambil untuk bayar zakat. Apabila cukup, awal. Macam mana berbeza ni? Ada benda yang dia tak wajib, macam bayar tak wajib. Kalau bayar pun tak suka. Tapi ada juga kena ada orang beza yang dia bayar. Kenapa? Tak nak tengok. Kita ada, kalau dia tak ambil dulu, dua-dua tak cari problem ini. Dia masih nak tinggal dan dia mayat. Dah orang nak tinggal, dia mayat. Dia terbayar orang yang tinggal. Kenapa? Datang dia yang menyongga ke mayat. Yang menyongga orang tinggal kan? Tuhan awak dia tutup, minggu orang makan, minggu makan kotor, tak ada wari orang pun nak tak kurayau. Naik pasang sedekat. Orang gila mati. Tak ada apa-apa yang terakhir. Orang bila mati, tidak kena berkhidmat. Masa Tuhan berkhidmat, tak ada apa-apa yang terakhir. Tapi dia dekat kita juga. Dia dekat kita juga. Dia dekat kita juga. Jika sebenarnya bila. Dia juga kepada dia. Dia yang dia apa tu? Kalau orang Malaysia, Kalau tuan mereka kata, kalau Asia kan, dan rikas. Rikas ni harga orang mati zaman dulu kali, harga baru kan. Dia menyebabkan, kita kali dalam tanah, jumpa harga. Mas merah. Tapi kita tahu bukan milik orang Islam. Contohnya ada milik kita. Dah, maknanya. Ni mampu. Mampu ni raja lain-lain. Dia bukan orang Islam, dia orang muda. Kita ganti cuba. Mampu ni dengan aku, lama dia. Dah, harga berapa? Jatuh, ribu. Dan, jawab ni, kena sangat. Kalau orang Islam, tak boleh. Kita tidak kali. Kita tidak. Kita tidak. Kita tidak. Kita kena tanya dan sebagainya. Yang kata kena zakat ni. Dah boleh ambil ke kita. Ada bukti. Milik orang kami. Contoh ni cipu jokongan. Jadi pasal. Dan. Jokong. Yang baru sok. Tak ambil umur. Dan kita tengok pasal. Jadi bijak kita. Dia kata-kata. Takkan cipu jokongan. Paling besar ini orang kafe, maka kena zakat. Bagaimana zakat? 1/5. 4/5 pilih itu. Nampak? Katakan maknanya itu maksimum itu. Maka wajib zakat 1 kilo. 4 kilo. Nanti kata dia punya permasalahan datang kata orang berkati. Jangan menjibkan kau. Dan dia punya ketua kapur. Kita punya permasalahan belakang itu. Mana itu dia kira di toko. Tak pada dua. Nah, dia kena apa ya. Dan jadi orang lain kecil dia macam mana kan. Jadi ketua matang. Dasar mahasiswa itu. Ni makan kalau ini. Lalu ni pun cekup. Kamar mana hitam-hitam. Kodok berbicara. Tinggal dulu, buat lagi kata. Bila salam. Cuba lima kilo mak, kodok bersimpan. Mesej di situ korang. Kodok, saya beli itu tak kena lebih bagi dua. Gatuh, saya boleh beli. Jadi, boleh ke kita? 4/5. Harap. Harta. Mak mau kita cuba dapat anak. Dah mau nombong kan? Saya nombong kan? Kalau itu bukan kita. Itu harta kalian. Dan kebenaran harta simpanan. Iaitu yang simpan harta, mak, pedok, ataupun duit. Mak, pedok, atau duit. Kita tak ada. Yang laku lah kalau tak laku tak boleh. Dia jepang duit zaman ibu. Ada 3 bilion. Tak laku tak. Yang boleh kita tunai. Kita cakap. Sama ada dia jepang mah boleh mah padu. Atau dia jepang mah jenis perhiasan. Perhiasan ni maknanya dah pakai ada orang yang masuk dia itu. Jadi orang pakai model baju tau. Boleh jaga waktu. Takkan pakai model lama. Maka dia simpan dia dalam tinggi. Kalau cukup itu, kerja zakat. Yang dah punya zakat, pakaian terkuat tubuh. Faham? Bila menanggung tubuh, kata satu mudah sebagainya. Asal dia jadi juga beli emas. Beli emas simpan. Sebab dua ni dia tak jatuh harga. Tiga benda. Tanah, rumah, emas. Dan arah dah kisi, property. Dia beli mak. Ada orang dia punya beli tanam. Ada orang dia punya beli rumah. Lama-lama online. Tak. Jadi ada orang jenis beli mak. Sebulan dia beli cedul. Sebulan macam tu. Jadi cedul dah mahal dalam 190 ribu lah. Beli dalam cedul. Jadi kali dia beli mak. Orang tak beli nak beli mak. Orang tak beli mak ni harap orang tak beli makan. perjuangan seorang kau sifatlah ya ada boleh rasanya pakai pakaian Nabi angkat mah Nabi kata hara Allah ada syukur umat ini barang mah ini haram kata rumah laki-laki haramnya bukan haram si bukan haram kita kita ada siapa lagi beli mah kita beli di pasar rosado tapi kita zakat bagi sama dengan duit juga kita zakat sama ada simpan dalam bank, simpan dalam kerja BSP, simpan dalam TV, simpan dalam rumah, dalam tanah, simpan dalam payah, atas kamu, kita zakat. Bila zakat? Dua cara. Pertama, iaitulah cukup besar. Jadi kalau sedikit, tak boleh zakat. Kalau kata-kata nanti 10 ribu besar. Nah, itu kita tanya lah. Tanya siapa akan dari kemudian sekarang waktu itu dah dia berkabar 10 ribu maka duit dan siapa 10 ribu dia takut kita takkan kalau sekarang 500 tak tak masuk tak tak ikut dengan harga mah banyak-banyak mah 20 miskot miskot ni simpangnya lama. Jadi pakai kredit, dapat belumnya kredit. Itu pakai miskom, dipakai ke parang itu. Bukan miskom dari kuih, sedangkan, atau lain. Miskom. Dan kuih parang, maka tidak. Anak lu, anak kurma, dan kerjakan anak. Maka benda bisa untuk itu 5 ekor. Dan zakat itu 5 ekor. Kami, siapa yang punya 5 ekor itu setahun? Maka cukup setahun. Nah, dia boleh bayar zakat 1 ekor kami. Dan benda bisa kerbau dan lembu itu 30 ekor. Maka zakatnya 1 ekor. Anaknya, betina yang setahun pembawa ini. Maksud tahun kedua. Lembu 30 ekor kita zakat. 29 ekor tak boleh zakat. Tak boleh kau tak boleh zakat juga kerana dia tak pasang. Dan bermula juga biri-biri dan kambing itu 40 ekor. Dan zakatnya 3 ekor biri-biri atau kambing. Orang boleh beri 40 ekor selama setahun. Baru kita keluarkan 3 ekor kambing atau biri-biri. Zakatnya nak dapat takut, dia pun boleh. Bapa boleh. Kalau betul nak beli itu barang. Nah, contohnya. Nak menikah ada persoalan. Bila nak kalah, tak boleh zakat. Padahal dah 4 tahun, sudah hilang satu jumlah yang menyenangkan 40. Dan dia tak dan dia berjumlah cucu dia lagi atau anak dia lagi dia sebenarnya tekok tak dekat 4 tahun, 40 tahun dia pun pada tekok. Apa itu kan? Supaya dia dan ini ada zakat dulu mekong dan penyesatan dan ini tidak cukup berpah akhirnya dan berpah kita doa daripada penyakit bermula kita berpahan dan bermula itu sedikit mandi sebabnya terdapat bukan sembilan nara ia sampai zakatnya itu bagian yang disebut gunung barang yang ada dan barang yang ada mekong itu maka dengan sendiri dia pun baik. Ini di mana negeri Aceh. Tak kita main kacang. Kita tanam padi berapa rasa kacang? 300 kata tak. Kita nak keluar zakat. Banyak-banyak zakat. 1 per 10. Pasal pembunuh miskau rumah itu 20 miskau. Ini kabar. Dan yang satu miskau itu beratnya kurang 24 tengah sakit daripada terhad negeri Aceh kita yang menjawab ni daripada negeri Aceh oh timbang dengan Aceh Aceh ini dia yang dapat kita mundur daripada kita dia dapatkan itu tak kalau dapat ke Melaka dan mula kita belok itu 200 terhad Islami Dan yang satu dirham itu harganya 24 dirham di pihak ini. Maka zakat yang dikuanya itu berpusuh 1/40. Dan jadi kalkulator 2.5%. Dulu kita dengan sifat zakat rayok, dengan sifat orang rayok ke. Jadi bila nanti nak mutabakah ke situ, orang rayok ni. Jadi kalkulator yang jangan dia tak nak persen kan kata, kata-kata itu 2.5%. Kalau zakat, satu dengan raya, 33%. Nah, cukup mudah. Dalam mudah pun kita dah berjumlah penyuduk. Nah, sebab apa? Kalau semakin mudah, memang akan semakin jauh. Sebab Allah beri kita, dunia semakin jauh. Ingat, ya, hari kita bertambah mewah, maka agama akan slow juga. Nah, ini batu orang dulu lah yang nak ilmu ni. Dan dunia dia. Memang dia beri Allah beri. Omor nak tahu sudah apa lebih daripada 20,000 syekh-syekh nak buat syekh-syekh yang mengalami 20,000 syekh-syekh kan Omor 5 tahun apakah kita perlu di Omor 15 yang dikongsi baru-baru kan ramai ilmu dia itu payah dunia sama pun payah nak ganti mana-mana kita cari semua tu orang-orang tu kat sedek ikuti semua buat minyak ambil kain buku, kek ke batu. Nyata kek itu, baca kisah. Harap. Nama mana? Aku bahagikan satu persidu malam itu baca kisah. Iaitu 4 jam. Dengan dalam kisah kelihatan-kelihatan ini, lemok itu, boleh baca kisah, rojok kisah, rojok agama, 4 jam. Kita laku saja, dekat 40 kek. Bapak dalam kerja, kita utik. Dalam kerja, kan tu boleh main makan rasa buah musik. Nah, dah banyak-banyak yang dia tinggal, dah ada suci hanya kita. Kecil di sini. Lepas dah umat, pos. Dah umat derek. Bukan buka. 40,000 putih, main. 39,000 putih, wik buka. 50,000 putih, wot. Tapi, kita jangan jawab ni. 3,000 setengah. 3 kali itu lagi. Nanti kata satu kita akan agama sedih. Dapatnya Imam Bukhari kok di hujung rahmi dia 400,000 hadis berkat dalam ada Abdullah bin Umarah nanti kenapa-kenapa bikin nah Tuhan beri dia dengan 1.2 dosa hadis kita dah nanti sekarang 200 nah sebab apa pada akhir tahun, maka zakat yang disuruh rumah asyar timah yang iaitu harga nilai sama seperti pembelian emas juga 1.40 ataupun 2.5%. Bermula zakat fitrah ini wajib ya, dengan masuk matahari pada akhir bulan Ramadhan atas Islam yang merdeka laki-laki dan perempuan dan kecil dan wajib atas penghulu. Fitrah sahayanya jika wajib dia jatuh ketahuan hidupkan atau mati sekalipun, dan fitrah kodaknya dan wajib atas suami, fitrah isterinya dan wajib pula atas bapak, fitrah anaknya besar dan kecil. Maka niatnya itu jika seorang diri jua nawaitu an ukhriya zakat fitrati fardhon agar alaiya kita di tangan. Artinya sahaja keluarkan zakat fitrah ku fardu atas ku kerana Allah Ta'ala. Dan jika ada sesuatu yang wajib yang maka mereka itu dibikin apanya nawaitu an ukhriya zakat fitrati waman tazimuni tazamuni sama kutuhum fardhon alaiya kita di tangan. Artinya sahaja ku mengeluarkan fitrah dan fitrah orang yang adik atasku dapat berkata itu fardu atas kerana Allah Ta'ala. Baik, zakat fitrah itu wajib dia jadi masuk matahari pada hari bulan Ramadan atas Islam yang merdeka laki-laki dan perempuan kecil maknanya dan besar. Zakat fitrah ini orang yang ditanggung orang tak penuh. Orang yang menanggung. Bila wajib saya kata fitrah, masuk waktu maghrib. Api itu Allah. Maknanya malam saya. Berkekadang kan, waktu wajib sampai kepada mayat. Dan kalau kita nak bayar orang, boleh nak kata fitrah. Masuk orang tak bayar selalu. Boleh. Dan kadang-kadang sekarang, bayar orang orang sampai awal dinakan alunan zakat. Nah, dia bayar lewat, tangan dia lewat. Nah, lebih baik bayar awal. Masuk Ramadan, bayar awal. Harap, jangan tunggu lama-lama. Yang salah di masyarakat kita ni, dia tunggu bulan Ramadan untuk bayar zakat lain. Patutnya. Kadang-kadang macam contohnya nak bayar zakat perniagaan tunggu bulan Ramadan. Ini bila ni salah. Nak bayar zakat mas tunggu bulan Ramadan. Waktu yang tunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan zakat fitrah sahaja. Harap. Kerana kita punya hawa perniagaan. Bulan Ramadan. Tiba-tiba sampai bulan Ramadan tidak bayar lagi zakat. Dan kan rejak kepada rejak satu tahun lah. Ini pula kambing ni, ini negara, ini simpan duit dalam bank. Wajib bayar zakat lagi. Wajib lah, bila kita punya. Tapi dia faham, dia tunggu Ramadan. Maka rejak yang mah 2 bulan menanggung dosa. Faham ni? Orang yang bayar zakat penyakitan atau zakat lain pada bulan Ramadan. Orang yang besok di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dia pun tipir memang ni. Jadi tujuh mesti balik amalan. Amalan satu. Tunggu bulan Ramadan mau yang paling besar. Nah, kalau dia kasi bulan Syawal di tahan, Ramadan amal sebulan. Takut nak ada sah, dia pun tunggu bulan. Dia bayar lagi tunggu Ramadan. Nah, menjaga pada faham. Ramadan hanya zakat, kita orang saja. Jadi siapa yang ada nafkah di bawah ni, wajib dia punya bayar zakat. Contoh muda, orang yang kahwin. Bila kita kahwin, wajib nama kau sendiri. Kita kena keluar. Bila kita wajib keluar nama kau sendiri, maka wajib pula kita bayar zakat fitrah. Baik, kita sambung sekejap lagi selepas pemberitahuan kepada Azhar Syahdan. Fitrah ni siapa yang ada orang wajib ditanggung dan rakam, maka wajib yang ditanggung juga zakat fitrah. Contoh, contohnya orang berhitung. Sebelum suri punya, dia punya keluar zakat fitrah dia orang. Bila kahwin, maka wajib pula zakat fitrah bini ini. Kamunya baru jawab nikah, aku terima lah nikahnya dengan mas kawin yang disebut itu. Nah, terima kasih sah. Yang haji ini nak zakat itu. Esok nak kaya dah ni, nikah petang nak kaya. Jaka kena keluar zakat fitrah tu, bini kita tu. Kaya dia. Pasal apa? Pasal anak dia tu, tak duduk dengan kita. Minggu depan, baru nak kata, yang mana tak. Faham? Jadi bila atur bini juga kita nanti bagi rumah kita haram. Barulah kita wajib bayar zakat fitrah. Bila ada sakit dan isteri duduk dalam pengawasan kita, baru wajib zakat fitrah. Dan walaupun bini itu kaya, pamannya bini dia pakai itu seorang tadi mempunyai stadium bapak-bapak stadium harga 40 bilion duduk lagi kontraktor. Pak, boleh 600 tengah bulan. Bibi 65 ribu bulan. Jawab pagi juga. Suami punya luar zakat fitrah isteri. Faham tak? Dia bukan kena kaya. Ada juga yang tak kena zakat. Iaitu orang kaya yang punya isteri pada masa Adam. Zakat fitrah. Dia kaya. Juta duit. Pakai akad kekalan, ini betul ya. Nak bawa ke rumah. Nak bagi bumi, kita botol lah pakai umur. Suami, tak botol lah. Bagi cukup, bayar dekat. Lepas tu anak yang terakhir, ada petang orang matah. Nak, tung bunyi-bunyi nak kaya itu, keju ke peti, kan? Ni, makan dah, orang-orang katerik. Maka anak ini dapat dalam Ramadan dan dapat dalam Syawal. Tak kena zakat. Anak dia beranak pada raya. Lepas mayang dia tu, pasal mayang dia, tak main kita, beranak dia, kejuk dia. Maka tak dapat dalam Ramadan, tak kena zakat. Maka cara kita nak bayar zakat iaitu dengan berniat. Niat macam mana? Kepada Allah kazam dalam suara hati. Niat kena gini dalam hati. Kita dengar semua Nabi Muhammad sebut itu nama kambar dengan niat. Habisnya amalah itu dengan niat. Maka ulama memberi pandangan untuk mudah kita amalkan. Maka di antara niat yang mudah daripada istihan ulama, maksudnya dari hati dua jenis saja. Inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan yang wajib atas orang-orang bawah tangannya. Ataupun inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan zakat fitrah anak bini yang boleh berjaga. Tak ada orang usaha ada. Jadi duit kita ada RM1,000 dalam hotel. Boleh dah bini yang pisahkan duit itu. Zakatnya RM30, bubuh suku dulu. Maka situlah zakat kita ni. Inilah zakat kita. Dan wajibnya, dia kata wajibkan duit. Tak wajibkan. Kalau berah pun, tak wajibkan. Dengan ulama ni kata sunat pegang. Harap sunat dia pegang kata zakat. Masa berniat. Bukan wajib. Hidup balok dengan kami kata wajib. Dia kata tak wajib. Tak bayar pegang. Dapat tu di antara zakat fitrah tu wajib cadang lah. Banyak juga duduk balok. Biar pecah satu malam ni. Tak wajib cadang satu kami. Tak cadang tu boleh tampak. Mulai. Waktu cadang Sultan Nabi. Mamin Muslimah ini Rasulullah kata. Yang tadi yang tidak ada dua orang Islam. Mereka bertemu. Faya tak tahu fahami. Lalu menjawab sadar. Napa? Mufiro ala umar. Jawabnya Allah ampun ketuanya. Malam yang dapat rokok. Sebelum dia minta. Tahu sama kepada. Waktu bukan suruh sadar lain. Bayar zakat. Napa? Itu di mana-mana saja kita temu. Boleh ada. Macam banyak menjawab sadar orang. Banyak ampun dosa. Oh, apa-apa kan? Benda-benda sadar. Nabi kata, Mufiro Allah Umar. Diampukkan dosa kita. Haji bang, aku nak tak dengan kau kau tahu. Tak ada. Kau sedangkan rumah kita lah kepada kau si baca ayat. Nah, orang ada kau sedang ada kata para nabi, para rasul. Kau sedang, kau sedang mata melihat, kau sedang telinga dengar, kau dengar wakuan nyanyi. Nah, kau sedang mata tu tengok, tengok wakuan. Haji yang tengok wakuan. Banyak lah. Kenapa? Suka lah. Tengok lah. Orang kalau pulang tengok makan orang dah kumau. Lebih tak? Bukan dia nak pilih, dia nak pilih. Tak ada kata. Nah, saya ingin tengok makan dia tu, saya makan dia nak pilihnya, kita nak tinggi, perlu pula. Apa saya malu? Tak ada kosong. Nah, maksud dia bentuk masalah. Jadi, berjamaah anak ketika bayar zakat ni sama dengan berjamaah anak masyarakat itu. Masyarakat itu tidak ada seorang hadis yang cukup jabat anak. Dan tidak ada seorang ulama yang kata wajib jabat anak. Dengan ibu itu. Dan tanda. Nah, ada mana tu sana? Dari mana tu ni? Dapat jawapan tu sana. Tidak. Roti ini sana. Tidak. Eh? Sana. Haji? Berapa kali sana? Haji? Ya, ya. Ini baik ya, dah ajar. Hidup ni kan sebenar. Ini tak pandang. Ini apa? Ini tak pandang. Ini tak pandang. So benda tu lah, benda tu lah apa yang kita buat kan? Buat yang dah bukanlah oh dah kita orang lagi semua ni minang baga. Jawab ke tak? Masalah tak tahan dah lima kor rumah dah lupa kembang tu. Faham tak? Nah tu dah tahan. Eh? Sebab kata kita dah beri dan tidak jawab macam ni. Jadi kenapa kita darah ni? Nampaknya yang kita dengan kolonial itu kita tak kolon. Kenapa kita akan kita tak kolon? Banyak banyak dulu. Alhamdulillah Muhammad. Jadi tanda tanda puluh ribu juga tinggi dia. Ada. Jadi dia orang yang akan kita tak kolon. Jadi belajar dia akan jadi naik. Jadi naik lagi. Hukumnya haram. Cuba kita menjadi syarat sok dimayangkan bagi benda jabat jalan. Ya, ada berlaku bayar jabatan, bayar jam, wajar pula. Jadi, oleh itu salah, memang ada wajar pula. Thank you. menjawab soalan dalam masa sejam tadi. Untuk jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma untuk labur kebajikan di Syafi'i. Ya, pakat-pakat derma. Mudah-mudahan kita dapat banyak kemarin tengok daripada balik menitikkan orang-orang yang dah teringat menitikkan untuk Syafi'i. Kadang-kadang dapat dua orang lagi di Allah dengan datang dan menitikkan. Nah, sekarang ni menitikkan dalam masjid boleh masuk ke dah. Nah, pada bayar semua pula tapi sedekah. Dan bakat jadi bila pun tak menitikkan tak pun saja benda kewajikan boleh menitikkan. Nah, kalau ada di masjid ada orang yang patuh, ada orang yang anak menjadi ibu-ibu ya, orang bersekit. Sampai-sampai kita menderma, sampai-sampai kita menjawab soalan yang putih. Mana yang bukan putih? Orang putih. Putih. Putih mana yang awak ada? Putih. Terbaik. Masalah banyak berlaku, mati dalam keadaan bodoh. Okey, orang yang ambil duit orang yang sama ada yang pergi dalam tabung masjid. Ni kita dengar daripada bukan mandi mayat. Ya? Dan bukan mandi mayat. Matinya belum. Matinya ada. Pasca curi tak berhenti. Mari. Ya, bila mandi mayat berhenti pun ngai. Ya? Keluar daripada kontak naik 23 dan dapat dipisahkan, okay, naik dah Nampak? Ikhlas tak kerja. Ikhlas tak kerja. Niat kerana nak dapat syurga. Baca Quran nak dapat mahlikan. Siapa kata ikhlas? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Daya waktu tidak ikhlas lagi, niat lagi. Waktu dalam makam tasawuf. Dalam makam tasawuf, jangan nak kuasa dengan makam syariah. Dalam makam syariah, hukumnya telah dikira ikhlas. Cuma ikhlas hari tinggi, ikhlas. Yang kita ikhlas, yang ini, kerana sesuatu yang dijanjikan oleh manusia. Kerana duit, kerana gaji, kerana dapat tanah, kerana dapat rumah. Apa yang ada di sisi Allah, kalau kita tak menentu dalam Ramadan, dia panggil ikhlas. Nampak? Contoh macam takut pada neraka, kita dikira takut kepada Allah. Maka orang takut dengan dia juga usia. Jadi baca surah ni tiap-tiap malam kerana dia nak surah kubur. Jawabnya surah kubur tu siapa punya janji? Kerajaan Malaysia atau kerajaan Allah? Kerajaan Allah. Faham? Soalan saya nak tanya beberapa soalan. Waktu tak payah tulis ni kan. Tanya. Jadi kita masih dia kami masih. Perlu tanya. Ada sekarang waktu tiga kali ni kan. Atas kita buat soalan. Ini soalan. Ustaz. Saya nak tanya beberapa soalan. Atas soalan. Atau kau inilah soalan. Orang melihat Thank you. kan. Yang baju masih tu sekarang di seluar di. Tengok, perempuan laki-laki dia kan kiri junjuk. Tolong dia nak. Kiri junjuk adalah adat yang wajib dalam perkahwinan umat Hindu di Bali. Dan Bali ini agama itu kuno. Dan ini di India. Ada ritual yang dia buat di India. Dan Hindu dia lebih hampir. Di Bali, di timur Pulau Jawa. Ha? Ha, jadi, wajib kita ada kiri junjuk. Rupanya junjuk sungguh. Perkahwinan di Bali, kematian, kenalian, semua duduk sikit. Sikit itu dia hukum sopek balik, kita tak tekan. Kalau dia pada pagi sikit dia, bulat. Ya, di Bali pun tekan lagi. Hukumnya haram, kita ikut dia ni. Melainkan, kita atas orang sikit ini, duduk, sikit tunjuk, kata kasi buang, memang orang sikit. Jadi, kita akan sebab pertama-tama, mudahnya naik, dia lagak. Bukan lagak kata. Nah, dia lain dia kata orang mulatuh dalam kata. Atau waifah. Atau sokit itu. Tak tahu. Nah. Kita boleh-boleh. Bagaimana cara nak tukar khotik yang khatar ketika solat berjumaat? Khotik yang tak khatar ketika solat berjumaat. Ketika solat, ketika duduk, ketika solat, dah khotik patah, jadi patah, ada masalah, masalah iman patah. Nah, takut khotik juga macam menyebuh, patah. Jawabnya, siapa-siapa yang menyebuh khotbah, boleh naik menghenti khotik. Apa hukum yang telah dibaca, maka kau perlu dibaca lagi. Bagaimana dia selawat dah? Baca yang orang dia jawab lagi. Maka khotik yang mengganti yang dikau daripada awal, dia terus baca ayat Quran. Apabila khotik mengganti naik ke atas lima, bagaimana cara dia nak lakukan? Jawab lagi. Bolehkah saya kalau yang nak display untuk dibuat korban sunat? Nah, kekok. Contohnya, lima bagian untuk korban dan dua bagian untuk kekok. Bagaimana cara niat kita sebenarnya? Eh? Jawabnya. Dalam masalah yang ini, ada sekolongan berubah mengatakan harus seekor buku ada bagian perbaik, ada bagian seekor jadi tak payah berbaya. Orang kata tersebut dapat menghantai. Kita pandang jadi odol, jadi tupik dan terhormat. Ha, bila ada buka, ada klik-klik. Jalan niatnya, orang niat-niat korban, korban orang yang niat ada korban. Baik, waktu kan boleh, dia hanya mewakilkan kemilik saja. Dia tak payah berniat. Tapi kalau seorang daripada tuan korban yang masuk menjadi tukang sembelih, maka dia boleh wakilkan niat untuk hakikat daripada peserta hakikat. Jadi ini satu inilah lembu korban dan hakikat kami dan melakukan sembelih. Adakah melihat dan mendengar VCD mulia? Ceramah agama kira itu ribu dan dapat pahala? Ya, dapat pahala juga. Sebagaimana kita tak hadir konsert tuan yang kita dengar hanya video dapat dosa juga. Dah mana sanggup rasa pergi tengok masjid joget atas besar dan tengok video saja. Oh joget atas besar baru lagi rasa. Masa polong mau mengolak kau itu menutup. Maka orang mana boleh banyak pada mari sendiri hadir kuliah ke tengok VCD saja. Kami hadir lah. Kerana dapat bersama-sama dengan jemaah. Dapat mendoakan daripada malaikat kampung dosa dan turun rahmat. Kemudian sama untuk kelala bersama kita. Niat istikah dapat solat berjemaah. Mengucapkan amin bersama dengan imam. Banyak sangat di dalam Islam. Cuma yang tak mari, tak dia alternatif. Dia kalau dia nak mari kerana kerja. Dia tengok internet, tengok TV, tengok MP3. Juga dia dapat ini. Nampak? Baik, kita tak tengok langsung. Adakah kita perlu bertolakkan dia kita nak mengusikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah? Jawabnya tidak lagi bertolakkan kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita ni maknanya tak tahu tengah tepi. Hari raja kita kaji hari malam kita malam. Maka boleh kita bersama dengan terangkan terangkan. Dan yang biasa jasa juga kita supaya kita ada bahagian yang tak di dalam kehidupan kita. Hari-hari atau masa untuk kita berzikir kepada Allah. Adalah tarikan yang muktabar. Ada yang amalan sampai pada korang sahabat Nabi Rasulullah. Ya, banyak sangat yang muktabar. Ya, walaupun tarikan-tarikan ini kerana masuk benda-benda asik dalam mereka. Dalam gerakan-gerakan suci, tanpa orang yang tak faham tengok dalam ilmu ahli pula bagi mereka kereta ahli. Semua bidang sebenarnya ada benda-benda yang jahat untuk mengkacau bidaukan akan part-part bahagian-bahagian daripada Islam tadi. Dua pribadian yang lewat daripada Nabi. Baik, dalam mana penyakit ini, kita tersok, kita nak akan keluar pergi Nabi. Dan isyarat sok habis, barang-barang jangan Nabi. Tapi kami habis, barang-barang terkena Nabi, sok. Jatuh, kita Nabi. Kita akan pergi jual jatuh. So, pasal bukan tak pergi jual Nabi. Akan jual pergi jatuh. Cuma ada kena Nabi sini. Tapi Nabi, kuning itu namakannya. Akan jual pergi. Tidak sok. Kerana dia adalah barang Nabi. Dalam ke mana? Dalam mana? Ada alternatif. Iaitu jangan akan jual beli. Upah kau akan dibaca sebuni. Nah, buni berapa? Upah kan? Upah buni 20 riyal. Jadi upah, usok. Ada hukum upah makan tadi adalah usok. Faham? Kalau tak mengikut malam tadi, dalam malam lain usok juga. Juga beli jadi tadi. Kalau kita buat salam orang, kita kena minta maaf orang itu. Nanti kalau kita tersebut lain dah makan, orang tu mati juga. Macam mana? Jawabnya minta maaf kepada Allah bunyi-bunyi sekali. Tak payah di kubur dia. Berdoa kepada Allah. Minta orang ini. Dan halakan kesalahan kita di masyarakat. Kalau saya hutang dengan saya. Kalau saya minta hutang. Tapi saya sebut halau nak minta hutang. Aku kawan saya kecil nanti. Macam mana tak lupa yang baik. Supaya dia tak kecil nanti dengan saya. Jadi. Ada pula kita minta hutang dengan saya. Jadi sikit kepada tak payah tak faham tak rasa tidak hari ni sikit bulan ni bayar dia bulan ni jangka yang tidak harap kan kita minta hutan orang rasa faham tak dan itu wanita dia bayar cuma sebagai kau berkasih sayang bersama sahabat jadi kita dianjurkan supaya jaga kita buat walaupun dalam tak minta pula. Nah, jadi berhati-hati lah ke mana dia jadi berhati-hati minta darah itu. Nah, jadi tiap-tiap dah cerita depan dia walaupun dia tak tarik. Nah, biar dia cerita dah boleh lah dia bayar, dah bayar ni. Nah, jawabnya berdosa akhirat ini nak tak mana dia tidak bayar kau kan. Nah, kalau kita lepas dia jauh kawan dia tidak bayar dia tidak berdosa besar dia. Okey, orang itu lah. Betulkah menggunakan campain di bidang? Ada tak dalam kenek kata bidang? ibadah. Jangan awak kata nak kereta saja, raya over town tu. Nak sepeh dah sekarang. Jadi, sepeh ni, maka rupanya bid'ah. Apanya bid'ah? Iaitulah membuah buah-buah yang terdalikah jadi sudah bid'ah apa? Tengok itu. Betapa kata bid'ah? Lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain. Bid'ah lebih zaman Nabi. Tidak ada sebuah-sebuah-sebuah di zaman Nabi sampai-sebuah. Maka kita katakan bid'ah. Lepas itu nak kata bid'ah itu yang haram, itu yang lalu. Yang tak boleh hati kata doa silaturahim. Putus silaturahim. Doa roh berjahara. Ya Allah ya Tuhan. Jangan kata mereka bercerai. Dan ini dia nak ikut nak. Apakah hukum dimandi kecuali kami muslimah berjanji. Berjanji dan berhakkan dengan muslimin yang hanya menjenguk. Hukum pasal laku masih kecuali. Ayah berada terbaw, ini terbaw pernah sekaluh. Pakai tanda, kuliah terbaw dijadikan sebagai murbah. Ya, boleh buat. Eh, boleh buat. Pada tengah, itu belok. Buat tanda, mana payok kan. Kalau buat nak kek, payok mana apa. Nah, maka lingga hujung tengah ini. Jawabnya, jika ada wajahnya terkurang lagi sedikit, sudah tidak besar dijadikan. Kalau tak bukan lagi, satu. Contohnya, dia sebut berubah saja. Lagi dah jatuh tempat, lagi itu keluar ke tepi. Maka tinggal lepas masuk tanda tag nama. Kalau, katakan apa kat tag Facebook. Haa, dia punya elok. Bina, masa jatuh, dia ni potong buah lagi. Nampak? Potong buah lagi dah. Menangkan sedikit. Haa, ujung dia ni potong sikit. Jom tag. Kalau tak punya anda, nanti kalau potong sikit, mereka ni sehingga potong kaki. Nah, tengok ramai-ramai, tak buka. Kalau sehingga potong. Itu ya. Jadi kalau potong banyak, kena banyak isi, jawabannya tak boleh buat potong. Boleh tak pasang aku di majlis itu? Menuhi kahwin kan? Takkan menuhi juga. Menuhi kahwin. Jawabnya, dia harus tak. Sehingga satu pendapat, katakan, baru juga. Kawinan di dalam masjid tempat itu. Satu jaga sendiri istri, jangan ngaji ngaji lah. Nah, jangan apa benda orang lalu, apa benda kata haram. Nah, bila buat menjadi kawin sebenarnya boleh bernyanyi nyanyi, boleh bermain muzik, pasang lagu boleh. Cuma apa kata boleh tu lagu-lagu yang dibenarkan. Jangan panggil nyanyi perempuan, panggil nyanyi lagi itu. Hukumnya haram, tak boleh bila. Jadi kalau kau nyanyi lelaki, boleh. Kalau orang puan tak haram dengan orang kau nyanyi lelaki-lelaki. Haa? Haram. Orang lelaki tak bila tak haram. Yang haramnya lelaki-lelaki dengan nyanyi. Orang puan yang telah dewasa bukan haram lelaki-lelaki hanya Nabi. Nah. Kadang-kadang penyanyi boleh. Nabi membiarkan dan membenarkan orang penyanyi-nyanyi dan mengumpul getah kepada dan sebagainya. Dari segala hampir semua kita dapat dalam bahasa kahak masuk dalam bahasa lima hukumnya harus menyanyi-nyanyi dan bermain music pada hari pertamanya. Jadi jangan diserahkan kau harap tak boleh. Kadang-kadang dipanggil kumpulan penyanyi laki-laki panggil nyanyi dah kita panggil ayo lah untuk ibu untuk berkorakannya tak ada persoalan. Jangan marah pun itu harap pada sama atau dia nyanyi lagu bukan nasib lagu-lagu biasa tapi yang juga harap tidak haram faham? Tapi bila dibenuh kadang-kadang di pasang sini nah, bila dibenuh kasi hilang pasang lagu ini pada hari perkahwinnya jangan siapa ada hormat kita kerana banyak berlaku orang anak tidak tutup tutup-tutup memang itu dia punya hari pada sama tapi orang anak berwawak-wawak biar di pasang itu pasang balik jadi buat dia baru jodoh. Muslimah berjanji dan bermahabat sedangkan muslimin hanya mendengar. Kita cenderung pada pendapat perempuan tak boleh juga bermahabat dan melunakkan suara di hadapan laki-laki. Walaupun itu ini masih lagi dipertikaikan tapi ini pandangan yang paling tepat di sebuah sandara. Dan orang perempuan ini bila melunakkan suara orang laki-laki jadi seronok. Seronok dengan orang perempuan. Jangan menangis kalau kau buang tak, kau kita duduk nyanyi aja. Dah. Yud. Mempuk pipi yang merosak. Mimi sudah gitu dah lah. Dulu kan laki merata-rata nanti. Nah, nanti kau buang. Dulu kan laki. Nah. cukup pada cucu Haji Muhammad. Jadi mari pula pagi nampak Siti Aminah. Awak yang tujukan. Cukup pada Haji Abdullah. Cukup pada Dia tak puas hati. geng-geng dia boleh macam ni, dia kata jadinya tanggih, ngaji buku, taklim. Tapi yang ketiga, buat yang harap oleh ketiga akan kesuatu status kes. Setuju tak? Nah ini masih ada. Bila bini jujur dalam agama. Ada betul dalam agama. Nampak? Jadi kita tu orang bagi otok. Kalau bini dalam perjuangan. Kok nenek-nenek, kok tidak ulama. Duduk bukan agama. Kok jelah haram dan berani bersuara. Ini bukan orang yang mengamal maaf. Dan bukan sebenarnya. Faham? Nek? Jadi ulama kata tohara, kalau kata syaininya tohara. Nampak? Siapa yang kata ulama? Dan ulama dia nampak. Dia nampak. Di antaranya bukan tipsa dan tipsi. Syekh Haji Nain Muhammad Mahluk. Dia kata tu nampak. Lepas syaininya di dalam surawa. Tidak haram. Hukumnya adalah harus. Jawab ulama syaih ini dia terlepas. Bekas mantan. Syekhul Azhar, nampak ulama yang sangat hebat, yang warak, yang penuhnya sentiasa menyebut Allah, Allah, Allah, walaupun dalam mengajar, faham? Dalam mengajar sepuh. Jika sepuh ni, siap tu yang terpaju sayyidinya dalam tayat, sohtoh bayang. Dan siap tu yang terpaju sayyidinya kerana hormatkan Nabi, sohtoh bayang. Tak ada, tengok orang yang musuh. Ilmu banyak. Sehingga dunia sekarang ni macam dia rojokkan undangan dunia. Itu jawab apa? Kita tak percaya ayah tengok apa. Dah duduk ketika benda-benda ni lah tu yang patut kita tengok rojok macam kita tengok macam kita alam-alam. Faham? Tengok patawa Syekh Haji dia lepas. Tengok patawa Syekh Matiyah Mokok. Tengok patawa Syekh Nasir Walau Badini. Ni ulama-ulama yang hebat di sini. Yang tidak maknanya tak nampak mereka menjawab dengan pandangan bila kita baca dan terlapak kalau dia jawab terlapak penuh sepuk nah yang terwajib penuh sepuk soh dapat pandu penuh siapa dah baca penuh soh juga pasal penuh bukan wajib sepuk ni ulama tidak penuh salah penuh beda penuh tidak ada ulama tidak mampu pikir. Bila ulama yang dia duduk dan tengah boleh, yang ada tak boleh, dia tengok. Nah, bagi kita nak pakai hakim. Tengok minta air hari. Masih nak mati dia dan tengah minyak. Kita boleh dia setok pada kunci. Ketuk ke dalam kunci. Tengok kokok. Mana tengok. Ferrari, Tui, Tiko, Biden. 4,500 cc. Esok ada 1,000 bocah dari Pakistan. Laju pun laju. 4,500 cc. Top speed 320 km sejam. Dia niat ni naik. Saya dah tu naik. Dia dah bagi. Hanci. Dia kau kaki turun. Dia ada satu. Awal ni pulak. Nestle. Nestle dia ni. Nombor pula barang ni kalau. Kopi tak boleh. Duduk macam pula. Nampak. Oh, kalau kita-kita. Nari dan minta aku kita-kita sejam. Macam kaya minta tu. Macam kita lagi. Satu lapang. Memang, kerana dia berdiri. Kau tahu? Syekhul Azhar daripada mukti-mukti negara-negara lain yang hebat-hebat dan ia punya akal yang waras. Kemudian dia ada ciplah di dalam hati. Bila ciplah ada dalam hati, benda ini akan datang ketenangan di dalam hati kita. Tidak ada rasa marah, dendam, sakit hati dan sebagainya. Bila benda itu ada, syaitan ada dalam hati. Najar kepada itu, syaitan ada di dalam hati. Kita tidak akan selamat dan tidak akan sampai kepada Allah. Sampai di diri. Contoh, mengadam contoh, kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi yang bertanya soalan, tak sopan kita jawab. Kita mohon maaflah. Kerana soalan yang belum berjawab itu. Jadi, pemakanan.